berikan senyummu. Kala bimbang dan ragu, kau selalu tegarku. Kala murka kan merangut, kau sirami hatiku. Dalam genggam bersatu, aku cinta kamu. Saat langkah tak menentu, kau luruskan jalanku. Saat datangnya rindu, kau peluk diriku. Ketulusan hatimu harum dalam hatiku. Besar kasih sayangmu, aku cinta kamu. Terbuai dalam mimpi indah, semoga kau selalu di sisiku. Walau badai datang mencoba tantangan dalam kehidupan. Ketulusan hatimu harum dalam hatiku. Besar kasih sayangmu, aku cinta kamu. Buka hatiku dan semikan cintamu di kalbu. Eratkanlah genggaman kasihku menuju citra bahtera kita. Ketulusan hatimu harum dalam hatiku. Besar kasih sayangmu, aku cinta kamu. Kau selalu di sisiku. Walau badai datang mencoba tantangan dalam kehidupan. Saat langkah tak menentu, kau luruskan jalanku. Saat datangnya rindu, kau peluk diriku. Ketulusan hatimu harum dalam hatiku. Besar kasih sayangmu, aku cinta kamu.